kasihlah daunmu, kami datang menghibur supaya nontonnya lebih nikmat teratur. Jangan salah paham, kami datang kemari bung menyumbang uang, kami cari tambahan. Anakku nangis minta beli buku supaya sekolahnya bisa lebih maju dan berguna. Kami juga bercita-cita untuk membela negara dan bergotong royong demi ampera. Jangan bung membenci dan menghina kita sebagai umat yang juga ikut mencari hidupnya. Bung kan memang kerja, kami pun tidak nganggur. Bung berdeklarasi, kami hanya uang lembur. Apa kami salah cara hidup begini? Kami rasa tidak, jangan dikira keji. Kerja, kami pun tidak nganggur. Bung berdeklarasi, kami hanya uang lembur. Apa kami salah cara hidup begini? Kami rasa tidak, jangan dikira keji. Jangan dikira keji. Jangan dikira keji. Jangan dikira keji. Kasihlah, kasihlah. Kasih lapa.